Negeri semaratan langit putih meratan jagat sambat ya dugus dikula ampuning bapak tangai juga ning ibu ma singa ngandu. Oh.